الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, telah memberikan kita taufik untuk bisa beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan tata cara yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan kajian kita insyaallah, kita telah sampai pada pembahasan kitab ini Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Kita sampai pada pembahasan tentang wudu, di mana pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang rukun wudu, kemudian dilanjutkan dengan tata cara mengusap khuf. Penulis berkata, beliau membahas tentang rukun wudu, ya, ufruduhu sittah. Beliau menyebutkan bahwa rukun wudu itu ada enam. Ghuslul wajah, wa minhu famun wa anfun. Rukun yang pertama adalah membasuh wajah atau membasuh muka, dan termasuk muka itu adalah hidung dan mulut. Ini adalah mazhab, pendapat yang ada di mazhab Hambali, ya, yang berbeda dengan mazhab lainnya. Jadi rukun pertama itu adalah membasuh wajah, sebagaimana ini disebutkan di ayat wudu, ya, faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, ya, jadi cucilah atau basuhlah wajah kalian, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jadi di ayat tersebut disebutkan rukun yang pertama adalah membasuh wajah. Dan yang namanya membasuh, ya, ini penting nanti ketika kita sampai kepada pembahasan tentang mengusap kepala. Ya, bedanya antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh, airnya itu harus mengalir, ya. Kalau mengusap, tangan kita dibasahi dengan air, kemudian tangan kita diusapkan. Maka ini perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau misalnya ada seseorang itu, ya, dia membasahi tangannya, kemudian tangannya tersebut diusapkan saja ke wajahnya, ya, maka ini masuk dalam istilahnya mengusap, bukan membasuh, sehingga dia belum mengerjakan yang rukun dari wudu. Yang merupakan rukun dari wudu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat wudu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Jadi harus membasuh, harus ada aliran air di wajah kita. Walaupun, ya, tidak harus banyak, tidak harus satu gayung gitu, ya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, ya, seluruh wudu beliau kerjakan dengan satu mud. Maka yang penting harus ada aliran air di wajah kita. Baru itu disebut sebagai membasuh. Jadi rukun yang pertama dari wudu adalah membasuh wajah. Dan termasuk di dalamnya, termasuk wajah adalah hidung dan mulut. Ya, sebagaimana ini adalah pemahaman atau sudut pandang mazhab Hambali bahwa hidung dan mulut itu harus, ya, dibasuh juga. Dibasuhnya dengan cara istimsyak dan matmadoh. Istimsyak itu adalah memasukkan air ke hidung, ke rongga hidung, kemudian tentunya setelah dimasukkan, bukan kemudian ditelan, kan, tapi dikeluarkan, itu namanya istinsar. Istinsar memasukkannya, istinsar mengeluarkan air tersebut dari hidung. Sedangkan matmadoh itu adalah kumur-kumur, ya, air di dalam mulut. Maka di sini, ya, di dalam mazhab Hambali berbeda dengan misalnya mazhab Syafi'i, bahwa istinsyak dan matmadoh itu harus dilakukan ketika berwudu. Sehingga ketika, ya, para ulama membicarakan tentang sunnah wudu, ya, disunnahkan Di situ disebutkan disunnahkan untuk melakukan istinsyak dan matmadah. Maksudnya adalah disunnahkan mengawali wudu dengan istinsyak dan matmadah. Sebelum membasuh wajah, maka disunnahkan untuk istinsyak dan matmadah terlebih dahulu. Istinsyak dan kubur-kubur terlebih dahulu. Kalau misalnya orang basuh wajah dulu kemudian istinsyak dan matmadah, maka ini juga boleh, akan tetapi tidak sesuai, tidak melakukan yang sunnah, tidak mendapatkan pahala ekstra karena dia mengakhirkan istinsyak dan matmadahnya setelah membasuh wajah. Jadi intinya, ya ringkasnya, membasuh wajah termasuk rukun wudu, dan di antara wajah, ya yang termasuk wajah itu adalah rongga hidung dan rongga mulut. Oleh karena itu harus bagi kita untuk istinsyak, dan juga harus bagi kita untuk kumur-kumur, yaitu matmadah. Dan disunnahkan untuk mengawali, ya, membasuh wajah dengan istinsyak dan matmadah tersebut, ya. Jadi letak istinsyak dan matmadah itu dilakukan sebelum membasuh wajah. Adapun kalau dilakukan setelah membasuh wajah, maka ini tidak masalah, wudunya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala ekstra karena dia tidak melakukan yang sunnah. Adapun kalau misalnya dia membasuh wajah kemudian membasuh tangan hingga siku kemudian baru istinsyak dan matmadah, maka di menurut Hambali tidak sah karena wajahnya belum sempurna dibasuh, kemudian dia langsung membasuh tangan atau siku. Dia harus kalau dia melakukan hal tersebut, basuh wajah, basuh tangan sampai siku keduanya, kemudian baru istinsyak dan matmadah, yang dia wajib lakukan adalah basuh tangan dan hingga siku kembali, ya, karena nanti kita akan bahas urutannya harus dipertahankan, ya, urutan anggota wudu itu harus sesuai dengan yang disebutkan di ayat. Tidak boleh anggota wudu dikedepankan, ya, sebelum yang lain dan seterusnya. Nggak boleh orang kemudian basuh tangan dulu baru basuh wajah. Ya, tidak demikian untuk wudu. Baik, jadi rukun pertama adalah membasuh wajah, dan termasuk di dalamnya adalah rongga hidung dan rongga mulut. Rukun yang kedua adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, ya, membasuh kedua tangan hingga kedua siku, dan siku harus dibasuh juga, ya, siku harus dibasuh juga, jangan sampai ada bagian dari siku yang tidak basah. Jadi harus siku itu kita pastikan seluruh dari yang namanya siku itu basah. Ya, termasuk juga yang ada di sendi ini, ya. Jadi siku dan juga di persendian ini itu harus basah. Dan ini harus kita pastikan terutama kalau kita pakai kemeja lengan panjang, biasanya kita lipat begitu, ya. Dan itu terkadang orang itu tidak sampai membasahi sikunya, ya, karena terhalang dengan lipatan kemeja dengan panjangnya. Maka ini kalau sikunya tidak sampai basah semua, ini tidak sah wudunya. Ya, kalau wudunya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Maka ini adalah perkara yang penting harus kita perhatikan. Bagi sebagian orang mungkin ini terlihat, ya, ini hal yang sudah jelas begitu, ya. Tapi bagi sebagian orang yang lain bisa jadi informasi ini sangat penting, ya. Jadi siku harus dibasuh juga. Dalil bahwa membasuh kedua tangan hingga siku itu adalah rukun wudu adalah lanjutan dari ayat wudu, wa aydiyakum ilal marafiq, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian hingga siku. Yang dimaksud tangan sebenarnya itu adalah ini, ya. Tangan itu sebenarnya ini, cuma sampai pergelangan tangan saja. Ya, makna zahir dari yad, dari tangan itu sampai pergelangan tangan. Akan tapi karena di ayat tersebut disebutkan secara sharih ilal marafiq sampai siku, maka kita mengetahui hukum wudu harus dari tangan sampai siku. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada dalil yang berbicara bab lain bukan bab wudu, misalnya tayamum atau misalnya dalam had pencurian gitu, ya, potong tangan, maka ketika hanya disebutkan niat, hanya disebutkan tangan, maka yang dipotongnya cuma sampai pergelangan tangan, ya. Jadi itulah makna zahir dari yad di bahasa Arab. Baik, kemudian Rukun ketiga, wamasfur ra'si kullihi wa minhul udhunan. Rukun yang ketiga adalah mengusap kepala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Dan yang diusap adalah kepala seluruhnya, ya. Jadi kepala itu diawali dari batas antara ya daerah wajah dengan jadi daerah wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara normal, kemudian bawahnya itu ya apa yang terjulur dari jenggot itu dimasak kembali, ya. Jadi ini di termasuk wajah juga, karena wajah itu termasuk disebutkan oleh para ulama, wajah itu apa yang tercapai dengannya muwajahah. Muwajahah maksudnya apa yang terlihat dari depan. Jadi apa yang terlihat dari depan itulah yang disebut wajah. Dan batas dari samping wajah itu dari telinga sini hingga telinga. Minal uzun ilal uzun. Sehingga bagian kulit yang ada di antara telinga dan ini kalau bahasa Indonesia apa jambang, ya. Jadi itu juga termasuk wajah dan itu harus dibasuh. Tidak boleh membasuhnya hanya sampai rambut ini, hanya tidak boleh hanya sampai jambang ini. Taib. Jadi harus sampai telinga. Sedangkan telinga sendiri itu adalah bagian dari kepala. Kemudian tadi kita sebutkan tempat tumbuhnya rambut secara normal itu setelahnya itu adalah bagian dari kepala. Kalau rambutnya baru tumbuh di sini itu profesor, ya. Apa namanya, botak atau gundul gitu ya, maka ini tetap kepala karena tempat tumbuhnya rambut secara normal itu adalah di ubun-ubun, sehingga setelahnya itu termasuk kepala. Dan mengusap kepala seluruhnya, para ulama menyebutkan itu dengan ya mengusapnya cuma satu kali di Hambali, berbeda dengan Syafi'i tiga kali yang afdol. Jadi mengusap di Hambali cukup satu kali dengan cara ini kedua tangan dibasahi, ini namanya mengusap, ya. Kalau membasuh itu berarti kita harus guyur air supaya airnya mengalir, tapi ini kalau untuk kepala dia harus dia cukup untuk dengan mengusap. Dan yang namanya mengusap itu dengan tangan kita dibasahi dengan air wudu, kemudian kedua tangan kita dari bagian depan kepala diarahkan ke belakang gitu ya, sampai kofa, sampai di atas tengkuk ini. Yang afdol adalah dibalikkan sebagaimana ada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Jadi ini sudah cukup, tapi kalau misalnya dibalikkan ke depan lagi ya itu afdol. Jadi tangan kita dari depan kemudian ke belakang, kemudian ya dibalikkan ke depan lagi, ya. Kemudian telinga termasuk kepala, sehingga telinga juga diusap, ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh berarti air disiramkan ke telinga, tidak demikian. Akan tapi cukup dengan tangan yang dibasahi dengan air wudu. Permasalahannya, apakah setelah kita mengusap kepala tadi, ya, baik mengusap kepala yang kadar secukupnya atau yang lebih afdol dibalikkan lagi ke depan. Setelah itu apakah kita langsung mengusap telinga atau ya ngambil atau membasahi tangan kita lagi dengan air wudu baru kita usap telinga kita, ya. Di mazhab Hambali disunnahkan ya untuk waqdhu ma'i jadidin lil udhunayn, ya, untuk mengambil atau ya membasahi tangan kita kembali sebelum kita mengusap telinga kita. Akan tetapi ya ada pendapat yang lainnya, ya. Ya, dan ini banyak difatwakan oleh para ulama, ya, tidak perlu untuk mengambil air baru, ya, membasahi tangan kita dengan air baru kemudian mengusap telinga. Mengapa? Karena telinga itu adalah bagian dari kepala, jadi itu dianggap satu anggota wudu sehingga tidak perlu untuk mengambil air baru. Allah alam, ana lebih condong pada pendapat tersebut, gitu ya. Dan ana ingatkan sekali lagi bahwa di dalam masalah fikih itu banyak sekali perbedaan pendapat. Bahkan permasalahan yang baru saja kita sebutkan itu banyak sekali perbedaan pendapat. Ana tidak sebutkan karena selain karena keterbatasan ilmu ana tentunya, akan tetapi juga keterbatasan waktu dan supaya para jamaah tidak tidak terlalu pusing dengan banyaknya perbedaan. Ya, secara umum ketika perbedaan fikih itu adalah perbedaan yang diakui, maka kita harus saling toleransi. Akan tetapi di saat yang sama kita tetap harus memilih satu pendapat yang kita lebih condong secara dalil ataupun secara kita lebih percaya pada ulama yang memfatwakannya. Baik. Kemudian rukun berikutnya, rukun keempat, ghuslu ar-rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ila al-ka'bain, wa arjulakum ila al-ka'bain. Dan ini membasuh, bukan mengusap. Ya, walaupun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tapi kita tetap memahami bahwa arjulakum di sini harus membasuh rukunnya, bukan mengusap seperti kepala. Ya, sebelumnya disebut wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum, tanpa mengulang kata membasuh. Dari mana kita tahu bahwa kaki itu harus dibasuh? Dari mana kita, mengapa kita tidak menyimpulkan bahwa kaki itu diusap seperti kepala? Ya, mengingat di ayat di firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, wa aydiakum ilal marafiq, kemudian tangan hingga siku. Berarti apa? Membasuh, karena nyambung dengan sebelumnya, basuhlah wajah dan tangan hingga siku, berarti membasuh juga. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, berarti mengusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga kedua mata kaki. Nah, ini membasuh. Kenapa kok kita menyebutkan membasuh? Mengapa bukan mengusap, padahal itu sambungannya dengan kepala? Disebutkan sebelumnya wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, kemudian kaki kalian hingga kedua mata kaki. Kenapa kita simpulkan membasuh? Jawabannya adalah karena di situ wa arjulakum, di situ mansub, dan kalau dia disambung dengan sebelumnya wamsahu bi ru'usikum, harusnya wa arjulikum. Tapi di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qiraah yang banyak tersebar yang kita baca itu adalah wa arjulakum, walaupun ada qiraah lain yang wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti kita pahami itu adalah mengusap khuf. Tapi yang banyak kita baca adalah wa arjulakum. Ini berarti mansub, berarti nyambung ke membasuh tadi, membasuh wajah, membasuh siku hingga membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kita tahunya dari mana? Dari lam di arjulakum itu fathah. Kalau dia kasroh maka maknanya sudah beda. Itu mengapa penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, karena kalau tidak maka kita akan berpendapat yang nyeleneh di agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh dalil dengan benar dan dengan baik, gitu ya. Dan oleh karena itu jangan ngantuk ketika pelajaran bahasa Arab. Demikian pula jangan ngantuk ketika belajar fikih, ya, walaupun jam kajian jam 8 sampai Allah alam nanti mungkin jam 9 lewat. Baik. Maka itu ya ghuslu rijlain ma'al ka'bain itu adalah rukun yang keempat. Kemudian rukun yang kelima wat tartib, ya, wat tartib wa inam wa tartib wa muwala. Rukun yang kelima adalah tartib, yaitu harus sesuai dengan urutan. Ya, harus sesuai dengan urutan sebagaimana yang disebutkan di ayat tadi. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Harus sesuai dengan urutan tersebut. Wajah, tangan hingga siku, kemudian kepala, kemudian kaki hingga kedua mata kaki. Mengapa harus sesuai urutan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyisipkan mengusap kepala di tengah-tengah anggota wudu yang dibasuh. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyisipkan mengusap kepala di tengah-tengah rangkaian, ya, objek dari membasuh. Basuhlah objek pertama wajah, objek kedua tangan, objek ketiga kaki. Tapi kemudian disisipkan mengusap kepala di antara tiga objek dari fi'il, kata kerja fausilu, ya, kata kerja atau amr, perintah basuhlah. Maka ini menunjukkan bahwa urutan ini harus diperhatikan, ya, urutan ini harus diperhatikan, karena kebiasaan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dan kebiasaan orang Arab itu adalah menggabungkan yang mirip, membedakan yang tidak mirip. Jadi harusnya objek dari membasuh disebutkan terlebih dahulu baru membuat kalimat baru, yaitu dengan fi'il mengusap. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengusap kepala disisipkan di antara ketiga objek dari membasuh, maka yang menunjukkan urutan ini harus diperhatikan. Tidak boleh bagi kita untuk misalnya membasuh kaki dulu baru membasuh kepala, membasuh wajah misalnya, tidak boleh. Ya, wudunya tidak sah. Kemudian rukun yang keenam dan terakhir adalah muwalah, yaitu harus dilakukan secara berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara anggota wudu tersebut. Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat dan di punggung dari kakinya tersebut Nabi Muhammad SAW melihat lum'ah qadrud dirham, ya. Jadi beliau melihat di kaki orang tersebut ada bagian dari kulit yang sebesar uang dirham, ya, sebesar koin gitu ya, sebesar uang koin dirham yang tidak terkena air, berarti air wudu tidak sampai ke bagian tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulang wudunya dari awal. Dan perintah Nabi Muhammad SAW yufidul wujub, ya, kalau tidak ada qarinah, menunjukkan wajibnya kalau tidak ada tanda-tanda bahwa itu perintah sunnah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya dari awal, basuh muka lagi, basuh wajah lagi, basuh tangan hingga siku lagi, mengusap kepala lagi, kemudian baru basuh kaki. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak, kalau seandainya mualah itu, berkesinambungan itu bukan rukun wudu, maka Nabi Muhammad SAW ya seharusnya cukup bagi beliau untuk memerintahkan orang tersebut untuk menyiram atau membasuh kaki. Ya, akan tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya dari awal. Ya, mengulang wudunya dari awal. Dan ini mengingat bagaimana kondisi di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad SAW di tempat beliau air itu susah begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mualah itu adalah rukun. Dan ini berbeda tentunya dengan mazhab Syafi'i. Ya, jadi yang dimaksud mualah adalah harus tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Ya. Karena kalau Nabi Muhammad SAW menyuruh basuh kaki saja, maka akan ada jeda panjang antara ya, basuh muka ya, di wudu yang sebelumnya yang belum sempurna tadi, antara basuh muka dengan basuh kakinya yang sekarang ini yang setelah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi karena tidak boleh ada jeda yang panjang itu, kita simpulkan mualah itu harus dilakukan, itu adalah rukun wudu. Dan para ulama menyebutkan apa standar dari berkesinambungan ini, apa standar dari jeda yang tidak terlalu panjang ini. Para ulama menyebutkan standarnya adalah anggota wudu sebelumnya tidak boleh sampai kering. Ya, anggota wudu sebelumnya tidak boleh sampai kering. Ya, jadi nggak boleh kita kemudian basuh wajah untuk berwudu. Ya, kita wudu dengan basuh wajah terlebih dahulu. Kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian satu jam berikutnya, Anda lanjutkan wudu lagi. Ya, baru basuh tangan hingga siku, ngobrol lagi, gitu kan? Kemudian satu jam kemudian baru musaf kepala. Tidak boleh demikian. Harus berkesinambungan, harus tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Baik. Sebagian ulama lain standar jeda yang tidak terlalu panjang ini urf, ya, bukan ditandai dengan apakah anggota wudunya kering atau tidak dan seterusnya. Baik. Ini adalah rukun wudu. Jadi kalau kita ulangi gitu ya rangkaian wudu dari awal termasuk dengan sunnahnya. Tentunya sunnah wudu itu banyak, akan tapi kita sebutkan mungkin hanya beberapa ya di saat ini. Jadi yang pertama adalah niat. Dan niat adalah syarat, ya, niat adalah syarat wajib untuk kita berniat. Dan yang dimaksud niat ini kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya, adalah kita bertekad dan ingin untuk melakukan perbuatan wudu, ya. Jadi kita berniat kemudian mengucapkan basmalah, ya, tasmiyah, Bismillah. Kemudian setelah itu kita cuci tangan tiga kali ya, basuh tangan tiga kali hingga pergelangan tangan. Kemudian setelah itu istinsyak dan matmadoh ya, istinsyak dan matmadoh, yaitu istinsyak dan memasukkan air ke rongga hidung. Dan kalau disebut istinsyak saja itu maksudnya istinsyak dan istinfar ya. Istinsyak mengeluarkan air dari rongga hidung itu sudah otomatis. Jadi jangan kita pahami istinsyak udah selesai. Airnya kemana? Jangan dimasukkan, bahaya. Jadi dikeluarkan dengan cara istinsyak. Kemudian kumur-kumur matmatoh, dan ini termasuk rukun wudu sebagaimana yang kita telah bahas tadi. Kemudian sunnah juga dengan kita bersiwak ya. Bersiwak itu dilakukan ketika kita berkumur-kumur, baru setelah itu kita basuh wajah kita, basuh tangan hingga siku ya, kemudian mengusap kepala, kemudian basuh kaki kita hingga kedua mata kaki kita. Dan yang wajib itu adalah cukup sekali basuhan ya, membasuh itu cukup sekali. Kalau mengusap itu hanya sekali ya, tidak disyaratkan mengusap yang kedua atau yang ketiga. Tapi ini di mazhab Hambali tentunya. Kalau di mazhab Syafi'i mengusap juga disunahkan tiga kali gitu ya, berbeda. Jadi membasuh cukup sekali, tapi disunahkan kalau ditambah menjadi dua, disunahkan lagi kalau dilakukan hingga tiga kali. Jadi membasuh wajah yang paling afdol adalah membasuhnya dengan tiga kali, kemudian baru basuh tangan hingga siku, diulangi sebanyak tiga kali, baru kemudian mengusap kepala, seluruh kepala dan juga telinga cukup satu kali saja, baru kemudian membasuh kaki hingga kedua mata kaki, yang paling afdol adalah tiga kali. Maka ini adalah rangkaian dari perbuatan wudhu ya, yang harus kita perhatikan ketika kita mau beribadah, mau sholat ya. Ini penting menentukan sahnya sholat kita atau tidak. Taib. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu mengusap khuf. Penulis berkata, yajuzul mashu 'alal khuffain wa nahwihima bi sab'ati syurut. Ya, boleh untuk mengusap khuf atau yang sejenisnya dengan tujuh syarat. Dan hukum boleh di sini yajuz ini adalah di antara ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antara keringanan dari syariat. Kalau kita menggunakan khuf atau yang semisalnya ya pada kaki kita, dan itu akan memberikan kita masyakoh untuk melepasnya setiap mau berwudu, maka syariat membolehkan kita untuk tidak melepasnya, sehingga kaki kita yang normalnya itu dibasuh hingga kedua mata kaki cukup diusap khufnya ya, jadi tidak perlu sampai melepas khuf tersebut. Dan di sini disebutkan boleh untuk mengusap khuf dan yang semisalnya. Semisalnya di sini adalah jaurab. Jaurab itu adalah kaos kaki, tapi kaos kaki di sini harus memenuhi syarat tertentu. Minimal itu yang ada di mazhab Hambali. Insya Allah nanti kita bahas. Ya, jadi penulis akan menyebutkan tujuh syarat seseorang itu boleh mengusap khuf. Dan mengusap khuf ini, ya, hal yang penting untuk kita sebutkan juga di sini adalah mengusap khuf ini adalah masalah furu'. Akan tetapi karena sebagian orang yang menyimpang, yaitu Syiah, mereka itu menolak syariat mengusap khuf, maka para ulama Ahlussunnah memasukkan mengusap khuf itu ke dalam kitab akidah mereka. Walaupun mengusap khuf itu adalah masalah furu', bukan masalah usul. Ya, baik. Maka boleh untuk mengusap khuf dan yang semacamnya, seperti jabirah. Jabirah itu ketika kita luka atau ketika kita patah tulang, na'udzubillah min dzalik, maka kita mengenakan plester atau mengenakan gips gitu ya untuk mengobati tangan kita tersebut, maka ini yang disebut dengan jabirah. Jadi boleh juga untuk mengusap jabirah. Penulis akan menyebutkan juga ya tata cara mengusap jabirah. Demikian pula mengusap imamah. Mengusap imamah itu juga dibolehkan oleh syariat. Dan juga mengusap khimar perempuan, akan tapi juga ada syaratnya ya, insya Allah nanti kita bahas ya. Jadi syarat yang pertama adalah lubsuhuma ba'da kamali taharati ba'da kamali taharatin bima, yaitu harus mengenakan khuf tersebut setelah orang tersebut melakukan tahar dengan air secara sempurna, baru boleh orang tersebut mengusap khuf. Maknanya, jadi kalau seseorang itu berwudu terlebih dahulu dengan wudu dengan menggunakan air, wudu normal. Ketika seseorang berwudu dengan normal terlebih dahulu, baru kemudian dia memakai khuf, baru kemudian dia melakukan aktivitas safar atau misalnya aktivitas di manapun, di kantor atau di kampus dan seterusnya, kemudian dia batal wudunya, kemudian dia ingin mengambil wudu kembali masuk waktu sholat berikutnya misalnya, maka boleh bagi dia untuk mengusap khufnya tersebut. Mengapa? Karena sebelum dia memakai khuf, dia sudah melakukan taharah terlebih dahulu, taharah normal dengan air. Tapi kalau misalnya dia sebelum memakai khuf, dia belum berwudu, dia belum melakukan taharah dengan normal, taharah dengan air, yakni taharah normal sebelum memakai khuf, ya kalau dia belum melakukannya, maka khufnya tersebut harus dilepas. Di waktu sholat berikutnya ketika dia harus mengambil wudu, dia harus melepas khufnya. Dia tidak boleh mengusap khufnya tersebut. Ya, dalilnya itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo wa masaha ala afwan. Jadi pada suatu hari ya Al-Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Jadi aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar, fa ahwaitu li anzi'a khufai. Maka aku menundukkan badanku untuk melepas khuf beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Jadi tinggalkanlah khuf tersebut ya. Tidak usah dilepas, intinya begitu ya. Tidak usah dilepas karena aku mengenakan khuf tersebut dalam kondisi sudah melakukan tahar. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa harus ada taharah terlebih dahulu baru kemudian kita boleh mengusap khuf. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini ya, walaupun ada perbedaan pendapat di sini, ada sebagian ulama yang tidak mengharuskan taharah dulu. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad di mazhab Hambali itu harus diawali dengan taharah normal, tahar dengan air terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua, satruhuma wa satruhuma li mahalli fardin. Satruhuma li mahalli fardin, yaitu khuf tersebut harus menutup mahalli fard, tempat-tempat yang wajib untuk dibasuh kalau kita berwudu secara normal. Yakni kaki sampai kedua mata kaki. Kalau misalnya khuf tersebut seperti sepatu kita biasanya, itu cuma sampai di bawah mata kaki gitu ya, maka itu tidak memenuhi syarat yang kedua ini ya, karena mata kaki kita tidak tertutup ya, jadi harus menutup seluruh dari bagian yang wajib untuk dibasuh. Nah, jadi dalilnya adalah mengapa harus demikian? Karena ya ketika kita mengenakan khuf, maka bagian yang ditutup oleh khuf tersebut, bagian yang tidak tampak, itu boleh untuk diusap. Sedangkan bagian yang tampak itu dia asalnya adalah harus dibasuh. Ya. Sedangkan tidak ada syariatnya ya mengusap dan membasuh, kedua-duanya dilakukan itu enggak ada, antara membasuh saja atau mengusap saja. Jadi kalau misalnya khuf tersebut ada lubang, berlubang atau tidak menutupi seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh dari kaki, maka kembali ke hukum asal, yaitu apa? Harus dibasuh. Harus khuf tersebut dilepas baru kaki kita dibasuh. Ya. Karena kalau pakai kias ya, harusnya bagian yang ditutupi khuf itu diusap, bagian yang tidak ditutupi khuf yang kelihatan itu dibasuh. Tapi masalahnya ini tidak ada syariatnya, tidak ada penggabungan antara mengusap khuf dan membasuh kaki, tidak ada. Yang ada adalah salah satunya saja. Maka kembali ke hukum asal, yaitu kalau ada lubang atau tidak menutupi seluruh bagian kaki, maka harus dibasuh. Kemudian syarat ketiga adalah wa in kanu masyyin bihima, yaitu khuf tersebut mungkin untuk kita berjalan dengannya, ya, secara uf. Secara uf kita bisa untuk berjalan dengan khuf tersebut. Walaupun tidak lumrah, ya, sebagian ulama menyebutkan contoh khufnya, kalau khufnya itu dari kayu, dari besi, ya itu tidak lumrah. Akan tapi kalau itu masih bisa digunakan untuk jalan, jalan yang agak jauh gitu ya, bukan jalan cuma selangkah dua langkah, jalan 10 langkah gitu ya. Maka ini menunjukkan kalau pakai kaidah ini, maka kaos kaki yang tipis itu tidak boleh diusap. Karena kaos kaki yang tipis itu bukan secara urf, bukan untuk kita kemudian berjalan di tanah misalnya, jalan ya. Tidak ada secara urf orang melakukannya demikian gitu ya. Tapi kalau kaos kakinya itu tebal, ya tebal, dan para ulama menyebutkan tidak ketika kena air sedikit dari luar maka kaki kita tidak basah gitu ya, itu baru boleh ya, itu namanya jawrok dan itu dibolehkan di mazhab untuk diusap. Jadi imkan masyin bihima urfan, ya harus kita khuf tersebut harus bisa digunakan untuk jalan, mungkin untuk digunakan untuk jalan secara off. Walaupun Syekh Al-Utsaimin misalnya, beliau memilih pendapat bahwa kaos kaki walaupun tipis, kaos kaki kita yang kita miliki secara umum sekarang, walaupun tipis tidak masalah untuk diusap karena ilahnya sama, yaitu masyakkah untuk melepasnya. Akan tapi pendapat yang utama di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i, ya itu adalah itu tidak bisa, kaos kaki yang kita miliki sekarang itu tidak bisa diusap. Baik, wa thubutuhuma binafsihima. Syarat yang keempat adalah bahwa khuf tersebut itu ya thubut di kaki kita dengan sendirinya. Thubut yakni kokoh di situ, tidak terlepas ya, dengan sendirinya. Kalau masih harus diikat, maka itu tidak boleh, ya tidak boleh kita mengusap khuf. Jadi kalau kita melihat ya contoh khuf itu adalah seperti misalnya khuf dari kulit, ya khuf dari kulit itu dia tidak perlu diikat, dia sudah bisa nempel di situ dan bisa kita gunakan jalan di situ, maka ini tidak masalah ya untuk diusap. Baik, kemudian walaupun ada, tentunya ada ulama yang berpendapat berbeda, ya banyak sekali berbeda pendapat tentunya dalam masalah ini. Misalnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat walaupun harus diikat maka tidak masalah. Walaupun harus diikat, misalnya sepatu ya, sepatu harus diikat supaya dia tidak, tergantung sepatunya juga ya. Dan ketika itu harus diikat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak masalah selama itu masih bisa disebut sebagai khuf, masih bisa dianggap sebagai khuf. Yang kelima, ibahatuhuma, ya wa ibahatuhuma. Syarat yang kelima adalah khuf tersebut harus khuf yang mubah. Kalau khuf yang haram seperti khuf mausuk maksudnya khuf hasil rampasan. Ada orang punya khuf kita rampas, itu mausuk. Atau yang dikiaskan dengan mausuk seperti pencurian, masruk, yaitu dicuri. Ada orang kita masuk ke rumahnya nyuri khuf dia kemudian kita pakai, itu enggak boleh kita usap. Ya, karena ini adalah rukhsah. Mengusap khuf itu adalah rukhsah. Dan rukhsah tidak boleh untuk sesuatu yang haram. Demikian pula kalau misalnya khuf tersebut dari bahan yang haram untuk dikenakan oleh seseorang, misalnya laki-laki tidak boleh mengenakan sutra, dan kalau khufnya tersebut ada bagian sutranya begitu ya, atau misalnya lapisan luarnya sutra, dalamnya jilid, dalamnya kulit misalnya, maka ini tidak boleh untuk diusap. Dia bisa lepaskan yang bagian dari sutranya tersebut. Tayo. Kemudian Syarat yang keberapa sekarang? Yang keenam ya, syarat yang keenam adalah walaupun sebelumnya syarat yang kelima tadi, walaupun pendapat lain di mazhab, pendapat kedua di mazhab Hambali, dan ini yang sama dengan pendapat mazhab lainnya, kalau tidak salah mazhab Syafi'i pendapatnya adalah pendapat yang kedua ini, yaitu boleh walaupun dia khuf tersebut adalah hasil curian atau hasil rampasan ya, atau khuf tersebut terbuat dari bahan yang tidak boleh dikenakan oleh laki-laki misalnya, maka ini pendapat kedua tetap boleh. Akan tapi pendapat yang utama itu tidak boleh mengusap khuf ya, bagi kalau khufnya tersebut adalah khuf yang terlarang seperti khuf hasil rampasan atau khuf hasil curian. Syarat yang keenam adalah taharatu ainihima, harus suci ya khufnya. Kalau najis maka ya tidak boleh untuk diusap ya, tidak boleh untuk diusap. Kalau khufnya najis, terbuat dari bahan najis maksudnya, kalau khufnya itu terkena benda najis, karena berbeda antara khufnya terbuat dari bahan najis seperti khufnya dari kulit anjing misalnya, maka ini ya tidak boleh. Tapi kalau misalnya khufnya tersebut terkena benda najis, ya sudah, maka benda najisnya bisa dihilangkan terlebih dahulu baru kita mengusap khuf tersebut. Ya, kalau benda najisnya di bawah, maka Allah alam boleh untuk mengusap khufnya. Tinggal nanti ketika mau sholat, maka najisnya di bawah itu bisa harus dibersihkan terlebih dahulu atau disucikan terlebih dahulu. Taib. Kemudian syarat yang ketujuh, adamu wasfihima al-basharah. Ya, harus tidak boleh khuf tersebut bisa mensifati kulit di bawahnya, kulit kakinya. Jadi antara khuf tersebut harus tebal ya. Jadi harus tebal dan juga tidak boleh transparan. Kalau khufnya tersebut tebal dan transparan seperti para ulama mencontohkan khuf dari kaca. Sebagaimana kita sebutkan tadi, walaupun khufnya itu tidak biasa, tapi boleh bagi kita untuk mengusap khuf secara umum kalau terpenuhi syaratnya. Khuf dari kayu, khuf dari besi gitu ya, boleh. Tapi kalau khuf dari kaca, kaca yang transparan, walaupun dia tebal, di mazhab Hambali tidak boleh. Atau khufnya tersebut tipis, ya tipis, sehingga kelihatan gitu ya, dia transparan dan kalau dia tipis, atau walaupun transparan, walaupun tidak transparan, kalau dia tipis, dia tidak bisa untuk digunakan untuk berjalan secara khuf gitu ya, seperti kaos kaki yang disebutkan tadi. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat yang ada dalam mengusap khuf yang harus dipenuhi sebelum seseorang boleh untuk mengusap khuf. Dan tata cara mengusap khuf adalah ya, namanya mengusap, berarti apa? Berarti tidak perlu kita menyiramkan air. Itu namanya membasuh. Mengusap itu adalah tangan kita dibasahi dengan air wudu. Kemudian tangan kita tersebut ya, telapak tangan kita ditempelkan bersamaan di punggung dari kaki kita, punggung dari kaki kita yang sedang mengenakan khuf tersebut gitu ya. Jadi jari tangan kita ditempelkan dengan jari kaki kita gitu ya. Kemudian diusap satu kali saja secara bersamaan ya, dari arah ujung jari kaki ke arah betis. Tidak perlu sampai betis tentunya, cuma di punggung kakinya saja. Maka itu tata cara mengusap khuf ya. Jadi cukup dibasahi dengan air wudu tangan kita, kemudian sekali begitu saja. Dan tidak harus semuanya gitu ya. Cukup sebagian besarnya saja, cukup kita sudah yakin bahwa kita sudah mengusap sebagian besar dari punggung kaki kita, itu sudah cukup. Tidak perlu ini diusap kemudian di bagian sini belum. Tidak perlu ya. Baik. Penulis berkata berikutnya, fayamsahu muqimun wa'asin bisafarihi min hadatsin ba'da lubsin yawman wa lailah wa musafirun safara qasrin lam ya'si bihi thalathatan bilayalihin. Seorang yang mukim, yang bukan orang yang musafir ya, orang yang mukim dia boleh mengusap khuf itu periodenya satu hari satu malam, ditandai dari hadas setelah memakai khuf. Apa maksudnya? Contoh, misalnya kita sholat subuh, kita ambil wudhu tentunya, kemudian sholat subuh. Wudhu kita masih ada, kita pakai khuf. Kemudian kita berangkat kerja. Jadi kita pakai khuf sesaat setelah sholat subuh. Ya, langsung kita berangkat kerja. Kemudian kita misalnya melakukan pembatal wudhu, ya, misalnya buang angin, misalnya jam 9 pagi. Kemudian ketika masuk waktu zuhur, kita harus ambil wudhu kembali untuk sholat zuhur. Maka periode bolehnya mengusap khuf itu ditandai dari hadas setelah memakai khuf, yakni jam 9 tadi. Jam 9 tadi kita wudhu kita batal, ketika kita sudah mengenakan khuf, wudhu kita batal, ya, maka dari jam 9 itulah kita boleh untuk mengusap khuf. Jadi kalau jam 9 pagi kita hadasnya, disitulah periode 24 jam dimulai. Jadi 3 jam berikutnya, jam 12 kita mau sholat zuhur, masih boleh mengusap khuf. Ya, khuf kita jangan dilepas, kita cukup untuk cukup bagi kita untuk mengusap khuf, kemudian kita sholat. Ya. Wudhu secara normal, kepala wajah dibasuh, tangan dan hingga dibasuh hingga siku, kepala diusap. Ketika sampai giliran kaki, tidak perlu disiram, tapi diusap saja. Itu sholat zuhur. Sholat asar demikian, karena masih belum 24 jam. Sholat maghrib demikian, karena masih belum 24 jam. Sholat isya demikian. Sampai 24 jam, sampai jam 9 besoknya, baru kalau dia mau ambil wudhu setelah jam 9 besoknya, 9 pagi besoknya, maka dia tidak boleh lagi mengusap khufnya. Mengapa? Karena sudah lewat waktunya. Karena sudah lewat waktunya. Periodenya adalah 24 jam. Ya, periodenya adalah 24 jam. Sebagaimana sabda atau sebagaimana perkataan Ali, ya, perkataan Ali radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsalatsa ayyamin walailihunna lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari dan 3 malam untuk musafir dan 1 hari dan 1 malam untuk muqim. Jadi periode mengusap khuf bagi muqim itu cuma 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Dan juga asim bisafari, orang yang safar dengan safarnya tersebut adalah safar maksiat. Contohnya safar maksiat itu adalah safar yang misalnya dia safar ke kota lain untuk zina dengan wanita di kota lain tersebut. Ini safarnya maksiat. Kemudian misalnya contohnya lain, ya, orang yang pergi ke kota lain untuk misalnya kerja riba gitu ya. Ini berarti safarnya adalah safar maksiat. Bedakan safar maksiat dengan safar yang di dalamnya orang tersebut bermaksiat. Contohnya, safarnya tersebut mubah, misalnya dia pergi ke kota lain untuk kuliah di sana atau mengunjungi teman di sana, tapi di tengah-tengah safar dia melakukan kemaksiatan, misalnya melihat yang tidak-tidak, berbicara yang tidak-tidak, misalnya, dan seterusnya. Maka ini adalah safarnya mubah, tapi dia melakukan kemaksiatan di dalam safar tersebut. Ini berbeda dengan kalau safarnya itu adalah safar maksiat itu sendiri, maka ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap seperti layaknya musafir. Musafir nanti dibahas di sini, musafir safar qasrin, musafir yang jarak safarnya itu sudah boleh bagi dia untuk melakukan qasar sholat, dan safarnya itu adalah safar yang mubah, ya. Maka periode musafirnya adalah 3 hari 3 malam, lebih lama daripada orang yang mukim. Ya, karena orang yang musafir itu lebih masyakoh untuk lepas dan pasang khuf setiap dia mau berwudu. Ya, akan tapi kalau musafir safarnya tersebut adalah safar maksiat, maka dia tidak boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam, dia hanya boleh mengusap khuf 1 hari 1 malam. Jadi hukumnya disamakan seperti mukim. Falau masaha fi safarin thumma aqama au fi hadarin thumma safara au syakka fi ibtida'il mashi lam yazid ala mashi muqim. Kalau misalnya seseorang tersebut mengusap khuf ketika safar, kemudian dia sampai tujuan, maka periodenya itu adalah sama seperti periode mukim. Ya, orang musafir dia mengusap khuf ketika safar. Harusnya normalnya periode dia boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam, 72 jam. Ya, tapi ketika belum nyampe 72 jam, dia sudah sampai di tujuan atau dia menjadi mukim gitu ya. Maka periode bolehnya dia untuk mengusap khuf tidak lagi 72 jam, tidak lagi 3 hari 3 malam, akan tapi ya 1 hari 1 malam seperti mukim. Baik, kalau misalnya dia sudah mengusap khuf ketika safar, kemudian sudah 2 hari 2 malam ya, sudah 2 hari 2 malam atau sudah 1 setengah hari 1 setengah malam, gimana caranya? Intinya 36 jam, lebih dari 24 jam. Orang ketika safar mengusap khuf, kemudian berlalu waktu 36 jam, kemudian dia sampai tujuan jadi mukim. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dia harus melepas khufnya kalau mau wudu. Ya, karena 36 jam itu sudah lewat dari 24 jam. Baik. Kalau sebaliknya, orang yang ketika mukim, dia mengusap khuf ketika mukim, kemudian dia safar, maka dia tetap periode bolehnya melakukan mengusap khuf itu hanya boleh 24 jam ya, karena tadi diawali oleh kondisinya ketika dia mengusap khuf pertama kali itu masih dalam kondisi mukim ya. Jadi intinya dalam masalah ini, ketika terkumpul dua kondisi, mukim atau musafir, maka yang lebih diutamakan adalah, yang lebih dipilih adalah kondisi mukim ya. Karena kalau kita memilih kondisi musafir, kita ragu-ragu apakah memang boleh orang ini mengusap khuf sampai 72 jam, ragu-ragu. Yang yakin adalah dia boleh mengusap khuf hingga 24 jam saja, makanya itu dipilih ya, dalam rangka dipilih yang lebih hati-hati. Ausak kafi tidail masah, contohnya musafir ya, musafir dia lupa tadi saya mengusap khuf itu ketika masih mukim atau ketika sudah safar, ketika masih di kota tempat dia tinggal, atau ketika dia sudah keluar dari kota tempat dia tinggal, ketika dia sudah safar, dia bingung, dia ragu-ragu, maka yang harus dia lakukan adalah dia lebih memilih yang yakin, yaitu apa? Ya sudah, yang mungkin, yaitu dia hanya boleh mengusap khuf selama 24 jam saja, karena itulah yang hati-hati dan itulah yang lebih ihtiyat, yakni lebih hati-hati. Baik. Wa yajuzul mashu ala jabiratin in kana wada'aha ala taharatin wa lam tajawiz qadra al hajah wa in jawazathu aw kana wada'aha ala ghairi taharatin wajib nasfuha fa in khafa dararan tayammama ma'a mashi mawdu'atin ala taharatin mujawizatin mahall al hajah. Di paragraf ini penulis membicarakan tentang mengusap jabirah. Jabirah adalah ya perban atau plester atau gips yang dipasang oleh seseorang ketika dia hendak mengobati tangannya yang terluka atau patah ya, uzgan galik. Maka apa yang harus dilakukan? Boleh bagi dia untuk mengusap jabirah tersebut. Boleh bagi dia untuk mengusap jabirah ketika dia mau wudu ataupun mau ghusl ya. Kalau khuf tidak boleh kalau ghusl. Kalau dia misalnya harus mandi wajib, maka khuf tersebut harus dilepas ya. Tapi jabirah karena ini masyakoh ya, maka bahkan ghusl tidak masalah bagi dia untuk tidak melepas. Tentunya kalau masih bisa dilepas tanpa menimbulkan madarah ke lukanya tersebut, tanpa menimbulkan madarah itu mudarat ke lukanya tersebut atau ke patahnya tersebut, maka silakan dilepas ya. Itu kalau masih bisa kita melakukan wudu dengan normal dalam masalah ini, maka tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dibutuhkan untuk dipasang gitu ya, dan bakal masyakoh kalau dilepas ya, maka tidak masalah untuk tidak dilepas. Dan ketika dia sebelum dia memasangnya, kalau dia mendahulukan dengan taharah ya, kalau dia mendahulukan, yakni dia taharah terlebih dahulu, dia dalam kondisi punya wudu, kemudian luka, kemudian dia pasang jabirah ya, maka cukup bagi dia untuk mengusap ya. Tapi kalau dia belum berwudu sebelumnya, maka tidak boleh untuk mengusapnya ya, jadi harus tayamum. Baik. Jadi dalam masalah ini ya banyak perincian. Jadi kemungkinan yang pertama ketika seseorang tersebut mengenakan jabirah didahului oleh taharah sebelumnya, kemudian dia ingin berwudu apa yang harus dia lakukan? Ya, tentunya kalau dia kalau misalnya masih bisa dilepas tanpa seperti misalnya luka ringan gitu ya, atau sudah mulai sembuh misalnya, maka kalau bisa berwudu dengan normal maka itulah yang harus dilakukan ya, karena itulah asalnya. Tapi kalau harus tetap dipasang dan dia sebelum memasangnya harus sudah bertoharoh terlebih dahulu gitu ya, dan tentunya ini berarti kebetulan, karena biasanya orang kalau kecelakaan na'udzubillah min dzalik kemudian luka, kemudian ya, sudah luka sudah terjadi, kalau berwudu dulu maka ini bisa memberikan madharah kepada dia. Kalau kebetulan dia sudah punya wudu sebelumnya, kemudian na'udzubillah min dzalik kemudian terluka misalnya sehingga harus pasang jabirah, maka cukup bagi dia untuk mengusap. Ya, jadi bagian yang masih sehat, bagian yang tidak luka itu dibasuh seperti biasa. Misalnya lukanya di lengan misalnya, dipasang jabirah di lengan, maka bagian yang biasa yang sehat dibasuh seperti biasa. Kondisi asalnya adalah dibasuh. Tapi bagian yang ditutupi oleh jabirah itu harus itu boleh diusap. Ya, boleh diusap. Tetapi kalau tidak melebihi batas yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya lukanya itu misalnya 2 cm, kemudian kita mau pasang plester, butuh 1 cm tambahan supaya plester itu melekat. Ya, jadi 3 cm. Nah, 3 cm ini adalah yang dibutuhkan, kadar yang dibutuhkan untuk memasang plester tersebut atau perban tersebut. Tapi kalau misalnya perbannya itu sampai 5 cm, maka ya yang sisanya itu tidak boleh tidak bisa diusap ya. Jadi harus tayamum, harus tayamum. Jadi di mazhab Hambali seseorang itu bisa menggabungkan tiga hal dalam satu anggota wudu. Ketika dia mau berwudu, tangannya dipasangi jabirah. Ya, sebelum memasang jabirah dia kebetulan sudah punya wudu terlebih dahulu sehingga ketika dipasang jabirah ini sudah dia dalam kondisi berwudu. Kemudian wudunya batal, kemudian dia mau berwudu lagi, gimana caranya ketika sudah nyampe tangan yang ada jabirahnya tersebut? Kita lihat, kalau misalnya ya jabirah tersebut skenarionya melebihi batas yang dibutuhkan cuma 3 cm tapi jabirahnya sampai 5 cm misalnya, maka bagian di luar 5 cm, bagian yang sehat, dibasuh. Bagian yang 3 cm yang dibutuhkan, ya, diusap. Bagian yang 2 cm yang tidak dibutuhkan tapi itu ditutupi oleh jabirah, harusnya itu dibasuh tapi ditutupi oleh jabirah. Kalau kita buka jabirahnya bisa menimbulkan masyakoh, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Jadi terkumpul tiga hal, ini di mazhab Hambali ya, ini mufradatul Hanabilah, pendapat yang Hanabilah sendirian dalam masalah ini berbeda dengan mazhab-mazhab lain, ya Allah alam sepertinya begitu. Jadi tiga hal bisa terkumpul dalam satu anggota wudhu. Tetapi kalau misalnya jabirah tersebut semuanya sesuai dengan qadrul hajah, tidak ada yang melebihi hajah, ya jabirah tersebut 3 cm sebagaimana dibutuhkan untuk ditempel di jabirah juga 3 cm, maka cuma dua yang harus dilakukan, basuh sisanya, kemudian yang 3 cm itu yang sesuai yang kebutuhan itu cukup diusap. Baik, ini kalau sebelum dia mengenakan jabirah, dia sudah berwudu. Sebelum dia kecelakaan, kebetulan sudah punya wudu. Kalau belum punya wudu, gimana? Kalau belum punya wudu, maka dia terburu oleh dokter dipasangi jabirah dalam kondisi nggak berwudu, belum punya wudu sebelumnya. Ketika dia mau berwudu, mau datang waktu sholat berikutnya mau berwudu, apa yang harus dilakukan? Nggak boleh diusap. Usapan itu hanya boleh untuk jabirah yang sesuai dengan kadar hajah, kadar kebutuhan, dan diawali oleh toharoh sebelumnya. Sebelumnya sudah ada toharoh sebelumnya. Kalau sekarang gak ada toharoh sebelumnya, maka mau dia sesuai hajah, mau dia melebihi hajah, ya 3 cm atau 5 cm tadi contoh kita, maka harus tayamum, tidak boleh diusap. Ya, jadi dalam skenario ini, bagian yang lain itu dibasuh, bagian yang ini tayamum, karena itu tidak diawali oleh toharoh sebelumnya. Baik, jadi intinya prinsipnya usapan itu hanya boleh untuk bagian dari jabirah yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan yang 3 cm, jabirah yang 3 cm boleh diusap. Dan kalau diawali dengan toharoh. Ya, kalau sebelum dipasang jabiro, orang tersebut sudah bertohor. Baru bagian ini boleh diusap. Bagian yang lain, ya, bagian yang lain yang melebihi hajah, maka ini nggak bisa diusap. Itu harus tayamum. Ya, nggak bisa dibasuh karena ada bagian lain tersebut menutup anggota wudu, menutup lengan kita yang harus dibasuh. Nggak bisa dibasuh, nggak bisa diusap, akhirnya tayamum. Gitu ya. Jadi dobitnya adalah usapan itu hanya untuk orang yang sebelum dipasang jabirah dia sudah berwudu dan jabirah tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak terpenuhi salah satu syarat maka tidak boleh diusap. Kalau tidak boleh diusap, enggak bisa dibasuh, gimana? Tayamum. Baik, kemudian penulis berkata, ini kalimat terakhir di fasal ini ya. Penulis berkata wa in dhahara ba'du mahalli fardin aw hasala ma yujibul ghusl aw inqadat al muddah aw inqadat al muddah batal al wudu. Penulis kemudian menyebutkan tiga hal yang kemudian membatalkan wudu ya. Jadi membatalkan wudu yang disebabkan oleh wudu yang kita melakukan mengusap khuf. Wa in dhahara ba'du mahalli fardin. Kalau misalnya orang sudah berwudu dengan mengusap khuf. Ya, seperti contoh tadi, sholat subuh berwudu dengan normal. Kemudian dia sholat subuh. Kemudian dia mengenakan khuf. Kemudian jam 9 pagi buang angin sehingga batal wudunya. Jam 12 dia mau wudu lagi, harus sholat zuhur. Dia berwudu dengan mengusap khuf. Baik, dia sholat zuhur. Kemudian jam 1 ada bagian dari kakinya yang terlihat. Wa in dhahara ba'du mahalli fardin, sebagian dari kakinya itu terlihat. Misalnya tiba-tiba ya sobek khufnya ya, atau khufnya tiba-tiba terlepas sedikit sehingga ada bagian sehingga mata kakinya terlepas dari atau tampak dari khuf tersebut, maka Mazhab Hambali menyebutkan wudunya batal. Tidak hanya sekedar tidak boleh mengusap khuf lagi, tapi juga wudunya batal. Ini di mazhab Hambali. Mengapa? Argumentasinya adalah orang tersebut ketika jam 12 tadi dia melakukan wudu dengan mengusap khuf. Dan mengusap khuf itu adalah ganti dari membasuh kaki. Kalau ada sebagian dari anggota kaki, sebagian dari kaki ya, kalau ada sebagian dari kaki tersebut kemudian terbuka, hoofnya tiba-tiba robek atau hoofnya tiba-tiba kelepas sedikit sehingga mata kakinya terlihat, maka hoof itu berarti sudah tidak menutupi kaki tersebut lagi. Ya. Dan kalau demikian maka wudu tadi yang dilakukan dengan mengusap khuf itu sudah tidak valid lagi. Itu argumentasi dari pendapat muktamad di mazhab Hambali. Tentunya di sini banyak perbedaan pendapat bahkan di mazhab Hambali sendiri akan ya. Tapi yang muktamad di mazhab Hambali adalah demikian. Ya, jadi karena mengusap khuf itu adalah pengganti dari membasuh anggota kaki dan mengusap khuf itu valid ketika khuf tersebut menutupi seluruh anggota kaki yang wajib dibasuh. Ketika ada anggota kaki yang terbuka terlihat walaupun sebentar gitu ya dan terlihat, maka mengusap itu tidak lagi yaqumu maqamal al-ghusl ya al-masah ya la yaqumu maqamal al-ghusl fi hadhihi al-hal, yakni mengusap tidak lagi menjadi substitusi dari membasuh kaki, maka wudunya batal. Ya, wudunya batal. Pendapat lainnya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam kita ini ya, wudunya tidak batal. Karena itu bukan termasuk karena dalilnya adalah wudunya tadi sah karena ada dalil. Sedangkan wudunya sekarang batal, enggak ada dalil kuat. Wudunya tadi sah karena ada dalil kuat. Dalil bolehnya mengusap khuf ketika berwudu. Wudunya tadi sah karena ada dalil kuat. Sedangkan di sini kalau kita katakan wudunya batal, enggak ada dalil kuat, cuma argumentasi kayak tadi. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah berpendapat enggak cukup kuat untuk membuat wudunya tersebut menjadi batal. Maka wudunya tetap sah menurut Syekhul Islam Taimiyah dan itu pendapat lain di mazhab Hambali. Tapi mazhab yang muktamad wudunya batal. Kemudian kondisi yang kedua, hasala ma yujibul ghusl, yaitu janabah misalnya. Yakni dia dalam kondisi junub. Jadi contoh tadi jam 12 dia berwudu dengan mengusap khuf. Jam 1 dia junub. Keluar mani, entah bagaimana ceritanya, pokoknya junub jam 1 siang misalnya. Maka ya sudah, wudunya batal. Wudunya batal, harus tentunya wudunya batal kalau junub ya. Intinya dia harus melepas khufnya, tidak boleh bagi dia untuk mandi. Mandi wajib dengan khufnya masih terpasang. Karena mengusap khuf hanya sebagai pengganti di wudu, bukan pengganti di ghusl atau mandi wajib. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, inqadatil muddah, yaitu ketika periode mengusap khuf itu sudah selesai, maka wudunya juga selesai, wudunya juga batal. Tadi kita bilang ketika mukim 24 jam, ketika musafir 72 jam ya. Musafir dengan safar yang mubah 72 jam, musafir dengan safar maksiat 24 jam juga sama seperti mukim. Jadi ada periodenya. Tadi kita contohkan, tadi dia buang angin jam 9 pagi ya. Berarti 24 jam kalau dia mukim, kita contohkan mukim aja ya, biar gampang. Kalau musafir tinggal diganti angkanya jadi 72 jam. Kalau dia mukim maka 24 jam. Maka pada 24 jam berikutnya min hadatsin ba'da lubsin, yakni dari hadas, hadasnya terjadi ketika jam 9 pagi, dia buang angin jam 9 pagi. Maka ketika dia punya wudu sampai besoknya jam 9 pagi, pada saat jam 9 pagi walaupun dia tidak melakukan pembatal wudu, hanya sekedar dia masuk jam 9 pagi, wudunya batal. Mengapa? Periode musakhuf sudah selesai. Dan karena sama argumentasinya seperti yang kondisi pertama, musakhuf itu adalah substitusi dari membasuh kaki. Kalau musakhuf sudah tidak valid ketika periodenya sudah lewat, sudah habis, sudah kadaluarsa, maka dia tidak lagi menjadi substitusi dari membasuh kaki tadi. Jadi kalau begitu maka musakhuf itu sudah menjadi tidak valid. Demikian pula yang dia gantikan, yaitu wudu normal, itu juga enggak valid lagi. Yakni batal. Ya, yakni batal. Penulis lain seperti misalnya di kitab Afsal Muhtasarat Istiknaf, yakni wudunya batal, wudunya batal. Hanya ketika dia masuk jam 9. Bahkan para ulama Hanabilah mengatakan ketika dia jam 9 pagi itu sedang sholat duha misalnya. Sholat duha jam 9, besoknya gitu ya, jam 9 pagi sekarang dia buang angin, jam 12 siang 3 jam berikutnya dia berwudu dengan mengusap khuf, jam 9 pagi besoknya dia sedang sholat duha ya, jam 8.57 lah misalnya dia mulai sholat duha, jadi jam 9 dia sedang sholat duha dan jam 9 itulah periodenya selesai. Ketika dia sedang sholat duha dibatal. Karena itu konsekuensi dari mengatakan wudunya batal. Ya, ini pendapat yang utama di mazhab Hambali. Pendapat lainnya adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Kaidah yang sama digunakan, yaitu wudunya di awal sah karena ada dalil yang kuat. Wudunya dengan mengusap khuf itu sah karena ada dalil yang kuat. Dalil bolehnya mengusap khuf, dalil bahwa mengusap khuf itu bisa menjadi pengganti dari membasuh kaki. Tapi saat ini tidak ada dalil yang kuat mengatakan bahwa wudunya itu batal. Maka tetap sesuai dengan kondisi asalnya, al yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Itu kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, sehingga apa, sehingga beliau berpendapat wudunya tidak batal hanya gara-gara periode musakhuf sudah lewat. Yang benar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang benar adalah dia enggak boleh mengusap khuf lagi setelah jam 9 pagi besoknya tersebut. Tapi wudunya masih boleh, masih sah gitu ya. Dia masih punya wudu. Demikian pula ketika dia melepas khufnya, maka wudunya juga enggak batal menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena enggak ada dalil kuat yang mengatakan bahwa wudunya batal hanya ketika hanya dengan dia membuka khufnya tersebut ya. Maka ini yang dibahas oleh penulis ya, mengusap khuf itu juga mengusap itu juga dibolehkan bagi orang yang mengenakan imamah, Akan tetapi imamahnya harus tertentu sebagaimana yang ada di imamah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu imam muhannakah au dzatu abah. Imam muhannakah itu imamah yang ada imamah diputer-puter di atas kepala kemudian diputer-puter ke leher, itu muhannakah. Atau imamah dzatu abah, imamah diputer-puter kemudian ada ekornya di belakang gitu ya, seperti imamahnya orang Sudan saat ini. Kebanyakan mereka banyak menggunakan imamah seperti itu. Hanya imamah jenis itu yang boleh untuk diusap. Kalau imamahnya ulama Saudi cuma begini doang, utroh, itu tidak boleh untuk diusap karena tidak susah untuk dibuka kemudian mengusap kepala. Khimar perempuan demikian pula, khimar perempuan harus mudarah tahtah lukihin. Khimar yang diputer-puter di bawah leher. Khimar di zaman Nabi, yakni khimar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena masyakkah untuk melepasnya. Kalau khimarnya tidak ada masyakkah untuk melepasnya, seperti khimarnya mak-mak cuma cuma pakai peniti gitu ya, tidak mudah untuk tidak susah untuk melepasnya. Baik, dan juga dengan syarat harus ada thaharah sebelumnya ya, harus thaharah sebelumnya sebelum boleh mengusap imamah dan khimar yang memenuhi syarat tadi. Baik. Hadza wallahu alam ya, ini yang bisa Anda sampaikan pada kajian kita kali ini. Silakan jika kalau ada pertanyaan Anda kembalikan mungkin kepada Pak Edi. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Banyak sangat bermanfaat. Barakallahu fik. Jamaah sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab ini, Ana dibantu oleh Kang Ari di Pekanbaru. Kang Ari, monitor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Ana kebagian membacakan pertanyaan. Bismillah. Yang pertama Ustaz, ini dari Muhammad Fatan Informatika 2018. Sekedar memastikan karena tadi sudah disinggung katanya Ustaz. Setelah berwudu dalam keadaan memakai kuf, apakah saat sholat harus dipakai kufnya? Pada umumnya musola, kantor atau kampus harus lepas. Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, kalau kufnya dilepas, menurut pendapat mazhab Hambali, maka wudunya batal. Jadi ini hanya berlaku kalau orang sholat itu dia tetap mengenakan kufnya. Seperti kalau misalnya dia sedang naik gunung gitu ya. Kalau kondisi sekarang ya, naik gunung. Kalau di zaman dahulu, orang safar pakai khuf, kemudian sholatnya ya juga di tanah lapang gitu ya, apalagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu gitu kan. Kalau sekarang kan kita tinggal nyari masjid, nyari rest area gitu kan, dan ujung-ujungnya sholat di masjid, di rest area tersebut begitu ya. Jadi mau gak mau harus melepas khuf kita. Maka tidak bisa kalau dilepas, kalau pakai pendapat mu'tamad mazhab Hambali. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk sholat, kemudian dia wudunya sebelumnya mengusap khuf, kemudian khufnya dilepas ketika mau sholat, maka wudunya batal, menurut mazhab Hambali. Tapi kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi pakai pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, bahwa kaos kaki yang kita kenakan sekarang, yang tipis itu, boleh untuk diusap juga, ya, yang itu nggak boleh di mazhab Hambali, maka kalau misalnya seseorang itu pakai kaos kaki kemudian sholatnya juga tetap pakai kaos kaki di masjid, maka itu juga tidak masalah. Jadi banyak perbedaan pendapat di sini, itu harus diperhatikan. Ana lebih cenderung pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Ana sebutkan dari tadi itu Ana condong pada pendapat beliau, ya. Allah alam, pendapat Syekh Utsaimin juga kuat dalam masalah ini ya, karena ilahnya sama, yaitu masyakkah ya, kaos kaki yang tipis dia juga ada masyakkah untuk kita melepasnya setiap kali wudu. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz. Sedangkan kalau untuk berwudu, apakah jenggot itu harus basah Ustaz? Cukup dengan ya, air itu kan dialirkan di wajah kita, cukup dengan kemudian tidak harus yakni Jadi jenggot ada perinciannya, jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis. Jenggot yang tipis itu definisinya jenggot yang kulit di bawah jenggot tersebut kelihatan gitu ya. Nah, itu jenggot yang tipis. Maka kalau jenggot yang tipis harus basah. Ya, karena apa? Karena kulitnya itu harus kita basahi gitu ya. Tapi kalau jenggot yang tebal, maka cukup di zahirnya itu cukup diusapkan dengan air, dengan tangan kita yang sudah penuh air itu ketika kita membasuh wajah gitu ya. Jadi enggak harus tahlil, yakni tahlil lihya ya. Walaupun itu sunnah ya, tapi enggak harus. Ya, jadi enggak harus basah. Basah semua maksudnya enggak ya, basah zahirnya nah itu harus jelas karena ini wajah. Ya, ini harus dikena air wudu, tapi dalam-dalamnya apakah harus tidak harus. Berarti Ustaz termasuk jenggot yang tebal ya Ustaz? Nah. Kulit di bawahnya tidak kelihatan jadi nampak. Antum juga Pak Ustaz. Lebih tebalan. Ana di atasnya tipis Ustaz tapi itu. Masyaallah. Turunan profesor matematik soalnya. Insyaallah. Baik. Sekarang dari Aki Hikam, Teknik Material 2018, beliau di Prabu Mulih Sumsel. Bismillah barakallahu fiik Ustaz. Mohon penjelasan terkait cara membasuh ketika berwudu dengan gayung karena airnya harus mengalir. Bagaimana cara yang benar Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini terkait dengan air mustakmal dan ana lebih condong pada pendapat yang air mustakmal itu tetap tahur ya. Jadi enggak masalah walaupun kita ya tangan itu dimasukkan begitu ya. Jadi enggak masalah. Tapi walaupun kita berpendapat bahwa air mustakmal itu air tahir, tidak bisa digunakan untuk berwudu atau menghilangkan najis, tidak bisa digunakan untuk tahara. Walaupun kita berpendapat demikian, maka air mustakmal itu ketika kita pakai gayung gitu ya, kita meniatkan dengan tangan kita untuk ngambil air, bukan meniatkan untuk mengangkat hadas di tangan kita. Jadi kalau niat kita itu kita mengambil air, maka itu enggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan kalaupun misalnya gayungnya itu mau kita angkat kemudian kita alirkan, ya itu enggak masalah juga. Bukankah mudah gayung kemudian disiramkan ke wajah misalnya? Anda rasa mudah ya? Anda tidak paham pertanyaannya, apakah itu susah? Menurut Anda tidak susah gitu ya. Jadi kalau ada gayung, walaupun tidak ada gayung misalnya, hanya ada apa namanya ember kecil dan susah untuk kita ember kecil gitu ya, tidak apa-apa, tangan kita dimasukkan ke situ dengan niat ketika kita meniatkan itu untuk mengambil air, bukan untuk bukan untuk mencelupkan tangan untuk mengangkat hadas di tangan, maka itu tidak masalah ya, karena itu bukan teranggap mengangkat hadas. Kita sedang ikhtiraf, kita sedang menciduk air ya. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya dari Aki Ahmad Fauzan, GDC 2018 juga, beliau domisili di Bangka. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi banyak disebutkan hukum-hukum untuk kasus yang jarang sekali dijumpai seperti periode khuf untuk safar maksiat, khuf dari kaca, besi, dan sebagainya. Apakah perincian-perincian seperti ini perlu dilakukan? Walaupun kemungkinannya sangat kecil Ustaz. Mungkin bisa ditambahkan juga faidah dari hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, periode mengusap khuf untuk safar maksiat itu jarang mungkin bagi penanya, akan tapi itu banyak bisa jadi bagi orang-orang lain gitu ya. Orang banyak na'udzubillahi dzalik, dan ini ya sangat disayangkan gitu ya. Safar maksiat, orang melakukan safar maksiat itu banyak ya, dan itu yang terjadi. Jadi ketika dia mau mengusap khuf ketika safar maksiat tersebut, maka cuma boleh satu hari satu malam. Adapun khuf yang tadi yang disebutkan, khuf dengan kaca, khuf dengan kayu dan seterusnya, itu disebutkan faedahnya adalah dalam rangka kita paham syarat yang dimaksud, gitu ya. Jadi paham dengan apa yang dimaksudkan di syarat tersebut dan antisipasi kasus-kasus di masa depan, ya, kasus-kasus kontemporer yang saat ini tampak tidak biasa atau jarang, tapi di masa depan itu bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi itu baru terjadi, gitu ya, atau merebak, gitu ya. Jadi itu faedahnya, faedahnya adalah melatih kita untuk mempersiapkan segala jenis kemungkinan atau kondisi. Di kondisi saat ini bisa jadi jarang, kondisi saat ini bisa jadi jarang, dan itu yang Anda sebutkan dari awal kajian ini. Di awal kajian ini Anda menyebutkan bisa jadi ini hanya baru kita lakukan kalau kita lagi naik gunung. Nah, itu juga jarang ya. Jadi tapi kita tetap mempelajarinya adalah dalam rangka nanti kalau ada masalah kontemporer kita langsung mengetahui hukumnya karena kita sudah mempelajarinya di kitab fikih ini. Nah. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya ada Akhi Muhammad Sujak MK. Anda sudah unmute, perkenalkan diri antum, domisili atau jurusan dan angkatan. Silakan Pak Muhammad Sujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Muhammad Ustaz Andi. Junior Anda di Madura. sekarang di Korea. Gimana? Ya. Yeah. Oh, baik. Ana Muhammad aja. Jadi di Korea sekarang lagi studi. Ana dengar ada kajian kopi ini dan kebetulan lagi musim dingin juga kan di sini. Nah, Ana udah sering sekali kan mengaplikasikan kopi ini. Cuman pertanyaannya adalah, jadi kaos kaki Ana itu lebih tinggi daripada sepatu Ana dan menutupi mata kaki. Kaos kakinya maksudnya yang menutupi mata kaki. Mm-hmm. Itu apakah Anda bisa mengaplikasikan khuf ini? Iya, kaos kakinya ya. Jadi kaos kakinya yang menutupi sampai mata kaki, maka kalau ambil pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, kaos kaki tersebut boleh diusap khuf, enggak masalah. Jadi bukan sepatunya yang diusap. Bukan sepatunya, karena sepatunya tidak. Pertama, sepatunya tidak menutupi sampai mata kaki, dan yang kedua, sepatunya kalau pakai tali itu nggak sesuai dengan pendapat yang ada di Muktamad Mazhab Hambali, nggak boleh diikat untuk bisa dipakai jalan. Kalau pakai pendapat Syekh Muslim Taimiyah, walaupun diikat itu juga selama itu disebut sebagai khuf maka nggak masalah. Menurut Syekh Muslim Taimiyah gitu ya. Taib, anggaplah kita ambil pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh Muslim Taimiyah. Syekh Utsaimin berpendapat bolehnya mengusap kaos kaki. Syekh Muslim Ibnu Taimiyah bolehnya ya khuf walaupun itu harus diikat untuk kemudian boleh untuk diusap gitu ya. Tapi di sini empat masalahnya adalah sepatunya tidak sampai mata kaki. Betul kan? Ya. Enak, jadi khufnya hanyalah yang kaos kaki tadi. Berarti kalau khuf Anda harus melepas sepatunya kemudian diusap kaos kakinya saja ya. Iya. Itu diusapnya secara dari kanan kemudian yang kiri itu? Bareng. Berbarengan? Iya, sekali aja. Okay. Dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air wudhu. Nah. Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah boleh mengusap khuf dengan es atau salju? Mengusap khuf dengan es atau salju? Iya, jadi yang penting adalah tangan kita itu harus basah dengan air. Kalau mengusap khuf dengan es atau salju, khawatirnya itu bukan tangan kita yang kita usapkan kan, berarti kan saljunya yang kita usapkan. Ini khawatirnya begitu. Jadi yang lebih aman adalah tangan kita itu yang dibasahi dengan salju tersebut yang sudah mulai mencair dan pasti ada basah-basah yang dikit baru boleh diusapkan. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya dari UADI Teknik Industri 2019 di Cirebon. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu-ilmunya. Izin bertanya dan mohon bimbingan Ustadz. Setelah mengamalkan mazhab Hambali dalam hal jabirah, luka robek kaki ana tidak sembuh-sembuh Ustadz, karena ana buka terus setiap wudu. Apakah kalau ana cari pendapat selain Hambali, ini termasuk tatabu rukos Ustadz? Karena ana selalu was-was bahwa ana merasa ana tidak darurat dan masih sanggup berjalan walaupun dibuka plesternya. Gitu Ustaz. Ya, itu berarti masalahnya di penanya ya. Ini yang nanya ini Fuad ya. Ini dari tadi yang nanya itu ana kenal semua. Masya Allah. Satu. Jadi itu cuma Mamat yang junior ana ya, bukan mahasiswa. Fuad. Dia bisa bersuara enggak di sekarang di sini? Ada dia di IG. Menurut ana, antum boleh untuk tidak membuka. Ya, jangan dibuka. Kalau antum membukanya maka itu yang terjadi, enggak sembuh-sembuh. Jadi ketika kita meyakini bahwa atau kita konsultasi ke dokter misalnya ini kalau dibuka tutup bakal lebih lama sembuhnya, itu sudah cukup untuk ya membolehkan kita untuk tidak dibuka. Enak. Jadi cukup diusap atau digabungkan dengan tayamum seperti dari rinciannya. Gitu ya. Jadi ini berarti tasawur penanya yang salah. Jadi maksudnya adalah kita harus tidak boleh berpikir bahwa ini kan masih bisa dibuka ya, masih ana masih kuat untuk membukanya. Tapi kemudian efeknya adalah enggak sembuh-sembuh. Nah, ini adalah uzur yang membolehkan kita untuk udah ditutup, enggak usah dibuka-buka sampai sembuh. Sudah bisa bersuara nampaknya. Coba. Juga kalau keren. Iya. Insyaallah juga kalau keren, Ustaz. Apa Ustaz? Jadi kalau misalnya ana enggak membuka, jadi ana bertayamum saja, habis wudu nanti ana ambil debu dari kamar mandi ana usap ke wajah. Iya. Para ulama beda pendapat antara tayamumnya ketika sudah selesai membasuh bagian dari tangan yang lain, kalau lukanya di tangan ya, di lengan, atau tayamumnya di akhir aja, di akhir aja setelah wudu semua selesai baru di akhir tayamum. Namun dalam masalah ini ya pendapat Syekhul Islam Taimiyah itu yang di akhir saja. Jadi wudunya selesaikan baru kemudian bertayamum. Tentunya setelah kita boleh mengeringkan air wudu kita ya. Jadi setelah dikeringkan baru kita tayamum. Jazakallah khairan. Jadi jangan ngantuk ya ketika pelajaran fikih, nanti lukanya enggak sembuh-sembuh. Distrap nanti kalau ngantuk. Baik Ustaz, ini dari Ikhwan Informatika 2014 yang namanya juga Ikhwan dari Bandung. Mereka Ustaz, ini kalau mahasiswa ana mereka sudah kenyang dengan ana marah-marah Pak. Kalau di sini mereka ngantuk nggak kelihatan. Baik Ustaz, ini dari seorang Ikhwan Informatika 2014, namanya Ikhwan juga dari Bandung. Apakah yang dimaksud membasuh harus mengalirkan air disertai menyentuh, atau boleh mengalirkan air saja tanpa menyentuhnya? Misalnya ketika membasuh kaki, sebagian orang saya lihat ada yang hanya mengalirkan dari keran saja, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, ana harus cek terlebih dahulu pertanyaan ini. Lebih amannya adalah diusap juga. Tidak harus digosok, tapi cukup di imrarul yad. Ana pada lupa, ana tidak bisa menistihdar imrarul yad itu wajib atau tidak wajib. Ana harus mengecek terlebih dahulu. Imrarul yad yakni mengusapkan tangan tidak perlu digosok begitu ya. Tidak, cukup diusapkan saja. Ana sedang lupa imrarul yad itu wajib atau tidak. Karena prakteknya ana selalu melakukan imrarul yad gitu ya. Nah, lebih amannya kita lakukan imrarul yad. Nah. Alhamdulillah sudah 21.34 Ustaz. Ada satu lagi boleh Ustaz? Terakhir? Tayyib. Ini dari dia tidak menyebutkan nama dan domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustaz mengenai materi pekan lalu. Disebutkan bahwa basmalah wajib ketika berwudu dan ketika mencuci tangan 3 kali ketika bangun dari tidur. Pertanyaannya, apakah orang yang baru bangun tidur ketika hendak berwudu mesti mengucapkan basmalahnya 2 kali ketika mencuci tangan dan ketika berwudu, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Nah, sudah jelas. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan dari Ana sudah habis. Salam dari Pekanbaru. Ana kembalikan kepada Aki Edi. Fadal Aki. Jazakallah khairan Pak. Jazakallah khair. Alari. Ustaz, di Ana masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Ana bacakan Ustaz ya. pertanyaan dari Umaymah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang jabiroh yang sesuai kebutuhan, apakah ada batasan standarnya, misal berapa sentimeter dan lain-lain. Kemudian bagaimana periode mengusap jabiroh, apakah sama dengan huf? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah semakin memberkahi ilmu dan waktu Ustaz. Silakan. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi jabiroh itu tidak ada ukuran pastinya, itu tergantung dengan tergantung dokter ya. Ketika dokter melihat ini dibutuhkan misalnya 3 cm atau 4 cm atau 5 cm untuk menutup luka ini, maka itulah yang menjadi standar gitu ya. Jadi berbeda antara kasus per kasus, dan itu yang bisa menentukannya adalah medis. Itu mengapa ya, kalau kita na'udzubillah min dzalik, tapi kalau itu terjadi maka kita tanyakan ke medis apakah ini sesuai dengan, ini cukup kadar kebutuhan atau agak lebih, agak besar jabirohnya, perbannya misalnya. Kalau dijawab ya ini agak besar dikit, thayyib, yang agak besar itu berarti melebihi kadar kebutuhan. Kemudian dan yang dimaksud kadar kebutuhan gak hanya bagian lukanya saja, akan tapi bagian di sekeliling luka yang dibutuhkan untuk menempelkan jabiroh tersebut. Ya, itu juga termasuk kadar kebutuhan. Kemudian periodenya, kalau jabiroh tidak ada periodenya, periodenya adalah sampai sembuh. Ya, nggak ada periode sampai 24 jam, 72 jam seperti huf, nggak ada. Tapi periodenya adalah sampai sembuh. Ketika sembuh, dan sembuhnya ini adalah berdasarkan tentunya penilaian medis atau penilaian kita sendiri kalau kita ngerasa ini sudah sembuh dan bisa dibuka. Ya, dan hati-hati juga jangan sampai kayak tadi mahasiswa Fuad ya, semoga cepat sembuh lukanya ya, jangan terlalu mudah untuk membuka ya, karena itu bakal lebih lama sembuhnya lukanya. Itu sudah cukup jadi uzur untuk tidak dibuka ya, membuat luka lebih lama jadi sembuh itu sudah uzur untuk kita tidak membuka perban kita atau jabiroh kita. Bahkan untuk mandi junub pun ya, jabiroh kita tidak perlu dibuka kalau masih belum sembuh. Bahkan untuk jabiroh pun tidak boleh dibuka kalau itu bakal memberikan madarat gitu ya. Jadi lihat bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kepalanya bocor buka, kemudian ya dia bertanya kepada teman-temannya, apakah saya bisa punya uzur untuk ya tidak mandi? Maka teman-temannya berkata, antum tidak punya waktu untuk tidak mandi. Akhirnya orang tersebut mandi kemudian meninggal. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan harusnya cukup dengan ya yang luka itu dipasangi kain, berarti pasang jabiroh gitu ya. Kemudian yang lain itu dibasuh, kemudian yang itu cukup diusap dan itu sudah mencukupi. Jadi bahkan untuk mandi junub ketika khuf saja itu harus dilepas, tapi jabiroh itu tidak perlu dilepas. Dilepasnya baru ketika sudah sembuh. Nah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan tim yang insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam lindungannya. Afwan, izin bertanya, alasan seseorang berwudu dengan membasuh khuf itu apa ya? Maksudnya mungkin aplikasinya Ustaz. Syukran. Alasan seseorang berwudu dengan mengusap khuf, alasannya adalah karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rukhsah, itu adalah keringanan ya, dan ini adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengenakan khuf, maka beliau mengusapnya, tidak harus melepasnya. Jadi cukup dengan alasan ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang sudah mulai banyak dilupakan. Orang di zaman ini, ya, kaum muslimin di zaman ini, mengusap khuf itu banyak yang tidak tahu. Hah? Banyak yang tidak tahu, apalagi jangankan tata caranya, mengusap khufnya saja boleh atau tidak, mereka itu tidak tahu. Mereka menganggap orang yang mengusap khuf ini apaan ini? Ini aliran mana ini? Gitu ya. Padahal itu ada di setiap kitab fikih, itu ada, bahkan itu ijma. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang harus kita hidupkan, sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya besar. Cukuplah itu menjadi alasan bagi kita untuk melakukan hal ini. Nah, syukur Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Lebih 10 menit Ustaz. Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan, tafadhol. Nah, ya, jadi sebagaimana yang Anda sebutkan sebelumnya, jadi kita belajar fikih juga untuk ya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mempelajari fikih, maka kita lihat yang kita rasakan adalah seperti bahasan kita malam ini, ya, kita semakin mengetahui tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mendapatkan faedah bahwa butuh ilmu untuk bisa mendapatkan keistimewaan sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh ilmu. Kita butuh belajar dulu, baru kita bisa tahu bahwa ada tata cara ini, ada hukum ini, dan seterusnya. Maka Anda menasihati Anda pribadi dan semua ikhwah dan akhwat di sini untuk ya bersemangatlah menuntut ilmu, karena itulah benar-benar kunci kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, kita ingin, tentunya ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam.